Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita hadis 40 karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih pada hadis ke-35, hadis Abu Hurairah di Muslim radhiyallahu ta'ala an, sampai terakhir pada potongan hadis wala tanajashu, dan telah lalu penjelasan ulama larangan dari najash, orang menambah nilai harga suatu barang namun dia tidak berniat untuk membelinya guna merugikan pembeli yang sebenarnya. Baik. Kelanjutan di dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Ini tentunya larangan dari Rasulullah SAW, saling membenci di antara muslim tentunya ketika itu fi ghairillah, kebencian yang bukan karena Allah, namun kebencian yang dikarenakan hawa nafsu dan pribadi. Dilarang tentu hal ini karena muslimin, mukminin, Allah jadikan mereka bersaudara, ikhwah, karena imannya. Konsekuensi daripada saudara ikhwah ya tentunya saling mencintai. Akan bertentangan makna persaudaraan itu dengan kebencian. Oleh karena itu dalam nusus banyak larangan-larangan dari perkara yang menyebabkan kebencian di antara mukminin. Makanya Allah haramkan khamr, minuman keras, narkoba, atau semisalnya, apa untuk bilang dada atau apa. Perjudian. Allah katakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir. Al-ayah. Syaitan menginginkan adanya permusuhan, kebencian di antara kalian karena khamr dan juga karena perjudian. Dan ma'ruf, orang ketika kalah judi, ketika dia mabuk, ya terjadi hal-hal yang jelek yang tidak diinginkan, sampai pada perkelahian, bahkan tidak jarang terjadi pembunuhan karenanya. Dan Allah pula mengingatkan bahwa Allah menjadikan mukminin bersaudara, saling cinta. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian ketika kalian dulu bermusuhan. Allah satukan hati kalian sehingga karena kenikmatan Allah kalian menjadi bersaudara. Oleh karena itu pula Allah melarang namimah, menukilkan omongan ini ke orang lain, merusak hubungan baik di antara mereka, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Walhasil nusus banyak yang melarang segala bentuk permusuhan dan perintah untuk segala yang mewujudkan persaudaraan dan cinta kasih sayang di antara mereka. Di riwayat Imam Ahmad dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Rasulullah SAW katakan, ala unabiukum bishirarikum, mau aku tunjukkan pada kalian orang terjelek di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Qala almasyauna bin namimah, mereka orang yang selalu melakukan namimah, menyampaikan dan menyebarkan omongan ini ke itu, menimbulkan permusuhan. Al-mufarriqun bainal ahibbah, yang menyebabkan perpecahan di antara saudara, teman yang saling mencintai. Al-baghun lil bura'a il'anat, orang yang melampaui batas berbuat zalim pada orang-orang yang bersih dari dosa atau kesalahan. Al-Muhim, selama kebencian itu bukan karena Allah, bukan karena agama, namun perkara pribadi dan hawa nafsu, maka itu haram, terlarang. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini, makanya kata Rabi Ibn Khuzaim rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang yang menampakkan kebaikan, adapun kejelekan dia sembunyikan, kamu tidak tahu, maka Allah beri kamu pahala karena kamu mencintai kebaikan yang kamu tahu dari orang itu. Sebaliknya, kalau engkau lihat seseorang menampakkan kejelekan, menyembunyikan kebaikan, maka kamu benci dia karena kejelekannya. Allah beri kamu pahala karena kamu membenci kejelekan yang ada pada orang itu. Dari hadis ini, kita mengetahui bahwa kebencian, permusuhan di antara mukminin haram, terlarang. Larangan dari saling membenci, memusuhi, berarti larangan pula dari segala sebab, segala perkara yang mengakibatkan membuat terjadinya permusuhan dan kebencian di antara mereka. Segala yang akan menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan. Makanya tadi dilarang namimah, dilarang khomer, dilarang judi, karena semua itu menyebabkan permusuhan, kebencian. Maka segala yang mengarah kepada kebencian, permusuhan dilarang dalam syariat yang mulia ini. Kelanjutan hadis, wala tadabaru, dan jangan kalian tadabur, saling memboikot, meninggalkan, berpaling. Berikan wajah padanya, terputus hubungan dengannya atau memutuskan hubungan dengannya. Makanya di Abu Dawud dan di hadis Abu Khirash As-Sulami, man hajara akhahu sana fahuwa kasafki dami. Barang siapa yang meninggalkan saudaranya setahun, maka itu seperti menumpahkan darahnya. Meninggalkan, yang ini memboikot, menghajar, tidak bertegur sapa, tidak memberi muka. Sementara itu bukan karena agama. Maka sama seperti menumpahkan darahnya. La tadabaru, larangan untuk tadabur. Tentunya ini diperkecualikan kalau karena alasan agama, seperti kisah tiga sahabat yang ditinggalkan dan diboikot Rasul SAW dan para sahabatnya karena Rasul khawatir nifaq pada diri mereka. Sebagaimana pula diperbolehkan boikot kepada ahlul bid'ah dan para da'i yang menyeru kepada hawa nafsu. Semakna dengan itu, kata Khattabi, ketika orang tua menghajar anaknya yang mungkin qillatul adab atau melakukan hal yang tidak pantas, apalagi maksiat, dalam rangka mendidik agar anak ini tahu bahwa perbuatannya salah, maka boleh bagi orang tuanya untuk memboikotnya. Begitu pula kata Khattabi, boleh bagi seorang suami memboikot istrinya ketika melakukan kesalahan, selama itu takdib, dalam rangka pendidikan, mentarbiyah mereka agar mereka tahu yang dilakukan itu salah atau jelek, maka ini diperbolehkan. Dan Rasul sendiri SAW pernah menghajar, ini meninggalkan istri-istri beliau selama sebulan SAW. Ala kulli hal, larangan hadis wala tadabaru, kalau itu karena perkara duniawi, perkara pribadi, dilarang. Makanya Rasul katakan fauqa salas layal, dilarang memboikot, saling tidak bertegur sapa selama lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena syariat memberi waktu. 3 hari ini porsi. Orang mungkin kesal. Seseorang mungkin sakit hati. Seorang mungkin tersinggung. Manusiawi. Maka dia tidak tahan terhadap perilaku, perbuatan, ucapan saudaranya itu. Maka dia tidak menegur sapa dengannya. Tidak memberi muka. Tapi itu dibatasi 3 hari. Setelah itu nggak boleh. Kalau perkara pribadi harus dia benahi hubungannya dengan saudaranya tersebut. Bagaimana kemudian menyelesaikan permusuhan ini? Apakah cukup dengan salam jika sebelumnya terjadi perseteruan, hajar karena perkara duniawi ini tadi, pribadi? Sebagian dari ulama mengatakan naam, cukup. Karena selama 3 hari dia gak mau kasih salam, gak mau bicara. Dengan salam, jika ketemu, assalamualaikum, mereka anggap itu cukup selesai. Berarti dia telah kembali dan tidak memboikot saudaranya. Diriwayatkan ini dari Hasan, Imam Malik. Nah, tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak demikian. Harus mengembalikan kondisi seperti semula. Makanya riwayat dari Imam Ahmad, kalau kebiasaannya dia bicara, istilahnya ngobrol, bercatat tangan dengannya, maka itu harus dia kembalikan sebelum terjadinya perseteruan. Ya, ini kalau sebelum ini hubungan mereka mesra, baik, maka gak cukup hanya dengan salam. Tapi harus dia kembalikan seperti semula. Sebagian lain dari ulama membedakan siapa orang yang dia hajar ini, tadabur ini. Apakah dia orang keluarga dekatnya atau orang asing? Ini gak ada hubungan family, gak ada hubungan keluarga. Kalau tidak ada hubungan keluarga, naam, cukup dengan salam. Ya, ini orang biasa, teman atau ini. Tapi kalau ada hubungan nasab, itu sepupunya, itu aminya, atau semisal itu, maka gak cukup hanya dengan salam, tapi lebih dari itu. Nah, karena ada hubungan erat keluarga di antara mereka. Baik, kembali kepada hadis. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dan jangan kalian jual beli di atas jual beli saudaranya. Di Muslim, wala yasamil muslim ala saumil muslim wala yakhtub ala khidbatih. Orang muslim enggak boleh berjual beli atas jual beli saudaranya, sebagaimana tidak boleh dia melamar di atas lamaran saudaranya. Saudaranya sudah masuk melamar, dia juga masuk melamar anak orang. Semua ini menunjukkan besarnya hak seorang muslim atas muslim yang lain. Baik, karena ikatan Islam, persaudaraan iman di antara mereka. Tentunya hadis ini Rasul tujukan kepada mukminin, orang-orang yang beriman. Makanya dari situ ada ulama yang mengatakan ini hanya untuk muslim. Maka kalau itu kafir tidak termasuk dalam larangan hadis. Maka mereka katakan boleh seorang muslim menjual beli atas jual beli orang kafir. Nah, ini misalnya kalau dalam jualan, saudaramu muslim mau beli barang, apakah itu baju atau apa misalnya, si penjual kafir, nah, berapa ini? 1.000 ringgit misalnya, kata si kafir ini. Maka menurut pendapat ini, boleh kamu masuk mengatakan jangan beli itu, beli barang saya kasih kamu 700 ringgit. Ini pendapat Imam Auza'i dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Boleh kalau itu kafir. Begitu pula dalam membeli. Nah, si kafir mau membeli, misalnya berapa ini barang? Saya beli 700 ringgit, kata si kafir ini. Maka kamu masuk, penjualnya muslim, biar saya yang beli, saya beri dari kamu, saya beli 1.000 ringgit. Nah, namun banyak dari fuqaha mengatakan larangan umum. Naam, konteksnya kepada muslim, tapi umum larangan, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim, sama terlarang untuk melakukan hal-hal yang tersebutkan, jual beli. Selain juga perlu dipertimbangkan dampaknya, baik kepada dakwah, karena kondisi tentu berbeda zaman dan ini, bagaimana konsekuensi dari itu. Jika itu dilakukan, mungkin yang kafir itu akan marah, sakit hati, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ala kulli hal, khilaf fuqaha juga terkait apakah sah jual beli atas jual beli saudaranya. Seperti itu pula nikah, karena dia melamar atas lamaran saudaranya. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan sah, walaupun itu terlarang, tapi sah jika terjadi. Namun Imam Malik mengatakan terkait lamaran, kalau yang laki belum sempat duhul, artinya belum sempat berduaan dengan si wanita, belum sempat terjadi hubungan suami istri, maka hakim, pemerintah memisahkan di antara keduanya. Tapi jika telah terjadi, ya sudah, kata Malik, nggak perlu dipisah di antara keduanya. Namun riwayat dari Imam Ahmad mengatakan semua itu batil, artinya tidak sah, baik sebelum ataupun sesudah dukhul, dipisah oleh hakim. Begitu madzhab Imam Ahmad. Dalam hadis Rasul katakan, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini seperti alasan sebab kenapa dilarang hal-hal yang terlarang dari atas hadis dari awal. Artinya isyarat kalau mereka mukminin meninggalkan hasad, meninggalkan najas, meninggalkan bughud, saling benci, mengusui, meninggalkan tadabur, boikot, mereka akan bersaudara. Karena hal-hal ini perusak persaudaraan seperti yang telah lalu. Nah, jika ingin bersaudara, langgeng, terjalin itu bersaudara, tinggalkan larangan-larangan di atas. Maka ini syarat pula lakukan segala yang membuat persaudaraan terjaga. Makanya dari hadis Tirmidzi, di Abu Hurairah, tahadau fa innal hadiyah tudhibu wahras sadr. Salinglah memberi hadiah, karena hadiah ini menghilangkan permusuhan atau kedengkian dari dada. Juga di hadis Umar bin Abdul Aziz, di riwayat beliau, tasafahu fa innahu yudhibu syahna wa tahadaw. Salinglah berjabat tangan, bersalaman, karena itu menghapus dan menghilangkan permusuhan di antara kalian, dan salinglah memberi hadiah. Bahkan kata Mujahid, Imam Tabi'in, sampai kepadaku balaghani, jika dua orang saudara yang saling mencintai karena Allah bertemu, mereka saling senyum, berjabat tangan, gugur dosa-dosa mereka, kesalahannya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya yang kering. Nah, di dalam hadis juga Rasul katakan, al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. Muslim, saudara bagi muslim lain, tidak akan mendzaliminya, tidak akan meninggalkan pertolongan padanya saat dibutuhkan, tidak akan berdusta padanya, dan tidak akan menghinanya, melecehkannya. Ini juga adab-adab mulia yang Rasul ajarkan kepada umatnya, konsekuensi dan tuntutan iman. Antara muslim yang satu dengan yang lain. Makanya di dalam hadis Rasul ajarkan semua ini karena begitu seharusnya sikap seorang muslim membela saudaranya saat terzalimi, tidak malah meninggalkannya, membela saudaranya saat zalim, menghentikan mengingkari dari kezalimannya, tidak malah meninggalkan dia, memuliakannya, tidak malah merendahkan dan menghinanya. Nah, jujur padanya apa yang dia tahu, tidak malah berdusta atau khianat kepadanya. Kullul muslim alal muslim haramun damu wa malu wa irdu. Maka setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, harta, dan kehormatannya. Dengan cara apapun, sedikit apapun banyak, darah saudaramu, kehormatannya, hartanya, haram untuk kamu zalimi. Maka di dalam hadis terambil haramnya hasad, Najasy, jual beli atas saudaranya, ghibah, larangan segala yang mengakibatkan permusuhan dan kebencian, baik bentuk kata-kata ataupun perbuatan, sikap, dilarang di dalam hadis yang mulia ini. Anjuran untuk muslim menjaga dan menguatkan persaudaraan di antara mereka dan persaudaraan muslimin di antara mereka menuntut, kalau kita cinta dan bersaudara, kita ingin kebaikan itu sampai pada saudara kita. Tidak hanya itu, kita menghentikan, kita ingin berbuat madarat atau kejelekan yang bisa terjadi padanya. Justru kita hindarkan saudara kita dari segala madarat dan kejelekan. Sebagaimana ma'ruf hadis melarang kezaliman pada harta, darah maupun kehormatan saudara kita muslim, larangan dusta, berkhianat, berdusta padanya, larangan meninggalkan pertolongan kepadanya. Semua ini Rasul sampaikan dalam hadis yang agung ini, bahwa kita tahu pula dengan hadis ini beda manusia terletak pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Makanya seperti Syekhul Islam katakan, hanya karena kesabarannya, hanya karena kesabarannya, seorang yang fakir miskin tidak lebih mulia dari yang kaya. Sebaliknya pun, hanya karena bersyukurnya, si kaya tidak lebih afdol dari yang miskin. Miskin bersabar, kaya bersyukur, di antara keduanya yang paling afdol adalah yang paling lebih bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin itu mungkin secara global makna hadis ke-35 ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, kira cukup insyaAllah, mudah-mudahan clear, wadih. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.